jurra al-mamnu'an nasr fi ma ya'ti bil kasrah. Jarkan isim yang tidak boleh ditanwin di pada apa yang berikut ini dengan kasrah. Indah ya, Fana. Ada Sofia. Ada berapa cara dulu? Cara supaya ghair munsharif ini bisa dikasrah. Ada berapa? Ada alif lam. Yang kedua? Kedua diidhofahkan. Nah. Jadi apa? Nazalna fi fil fanadiki. Kami singgah di hotel-hotel itu. Pondok sini ma'had. Nazalna fil fanadiki. Kami singgah di hotel-hotel itu. Terus yang kedua? Baik. Nazalna fi fanadikil madinati. Kami singgah di hotel-hotel kota itu. Ada dua cara di sini ya. Yang pertama diberi alif lam. Nazalna fil fanadiki. Yang kedua dengan idhafah. Fi fana dikil madinah. Al-Khamis, ikra ya Aba Isa. Al-Khamis, adhil kalimata jawarin. Jiwarin. Jiwarin. Fi salasatin. Fi salasati. Fi salasi. Jawarin ya, bukan si. Jawar. Fi salasi. Jumalin ala antakuna marfu'atan fil ula wa mansubatan fi thaniyati wa majruratan fi thalithati. Masukkan kata jawar, jawarin pada tiga kalimat atas keadaan marfu' pada yang pertama dan mansub pada yang kedua dan majrur pada yang ketiga. Paham kalimatnya? Masukkan. Buat ini sudah membuat kalimat. Yang pertama rofa, nasab, jar, jawar. Jawar itu apa? Jawar, jarak, tanda. Tetangga. Jiwar. Jarah juga. Jarun tetangga. Namanya jiwon. Kalau jawarin itu apa? Awas, jemuran. Oh, motor. Ada telur. Jawarin apa artinya, Pak Abdillah? Artinya apa? Tetangga, kalau tetangga itu jiron, jamak di jarun. Mufradnya jarun, jamaknya jawa jironun. Apa Ishak? Kapal-kapal. Mufradnya apa? Mufradnya jariyatun yang berlayar kapal. Jawarin. Ya, kofa nasab jar. Bisa. Iya, kembali ke antum. Yang kofa karena siyah mentawai junuk jaat jawarin. Jawarin artinya telah datang kapal-kapal itu. Kapal-kapal. Nah, sekarang tanda rupanya apa? Jawarin. Jawarin dengan dhammah mufaddara alal ya mahdhufah. Ini isim manqus ya, ini jawari gitu. Nasab Jal. Iya. Ro'aitu jawaroya. Jawarian. Jawarian. Nah, kalau nasab kembali ya-nya. Ingat, di antara tempat yang isim mansub itu nampak ya-nya adalah ketika nasab. Ro'aitu jawarian. Majrur. Majrur. Marartu bi jawarin. Jawarin. Tanda jarinya dengan? Dengan kasrah. Kasrah muqaddara analia mahdufa. Sadis. Sadis bi aisyatu aisyatun. Muni'atil kalimatil ula minas sofi walam tunna ikhtaniyatu. Lima. Pada aisyatu dan aisyatun. Mana dan? Tidak ada adannya. Aisyatu. Kata yang, kata yang pertama dicegah dari tanwin dan tidak kata yang kedua tidak. Kenapa Aisyah yang pertama ini asmaul ma'ana alam mata'nis. Kalau Aisyah tun artinya apa tadi? Jadi Aisyah-Aisyah gitu. Artinya apa? Besok. Aisyah yang pertama itu nama. Yang kedua? Hidup. Sifat hidup. Aisyah hidup. Aisyah itu artinya hidup. Beri Aisyah ya Isu. Aish. Aish. Wanat Aisyah. Aisyah hidup. Kalau yang pertama itu karena ada ilahnya, alamiah matanis. Ada pun yang kedua hanya taknis saja. Tidak ada, bukan alam. Sehingga, kenapa? Ya tadi, yang pertama karena ada dua ilah yang menghalanginya. Alamiah matanis, ada pun yang kedua tidak ada ilah alaminya. Sabi. Sabi. Lam yumna arnabun minasafi ma'an namu walau batni fitlin. Lima. Tidak di tanwin arnabun. Oh, kok tidak? Tidak dicegah dari tanwin. Kata arnabun. Padahal dia berwazan. Kenapa? Ya, kenapa? Sebabnya dia bukan alam dan bukan sifat. Dan dia bukan nama, bukan sifat. Apa artinya arnab? Kelinci. Samin. Masfil bil amr. Masfil. Masfilul. Masfil. Bijarril mamu minasorfi bil kasut roti bisa dibil ibu kasut. Dostu. Artikan dulu kan pena. Beri contoh. Jajar. Jernya kata yang tidak boleh ditanwin. Yang tidak boleh ditanwin. Dengan kasroh. Kasroh dengan sebab idopah. Contohnya. Daros tuki. Mada risil melaka. Masya Allah. Nah, aku telah belajar di sekolah-sekolah kerajaan Arab Saudi. Telah. Saidnya mana? Madarisil mamlakati. Dalam ayat, dari ayat. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani takwimin. Ya, ahsani takwimin. Ahsan ghairu munsharif. Jika surah karena dia idof, mudof kepada takwin. Tasi ya Aba Azam. Batil dijarbil mamnu'i minasarfi bil kasrati bisa berarti tahalliyati tahalli tahallihi tahallihi di'ain Contohkan. Contohkan. Untuk jernya mamnu nasrofi dengan kasroh dengan sebab diberi alif lam. Jadi sudah dijelaskan kalau isim mamnu nasrofi itu bisa dikasroh dengan dua perkara, yang pertama menjadi mudhaf dan diberi alif lam. Ini yang kesembilan ini yang dikasih alif lam. Contohnya. Darastu fil. Tadi. Kalau punya Abu Nabi tadi kan didofahkan. Yang tinggal alif lam. Oh, bukan mamlaka syahidnya tadi. Madaris. Fil madarisi. Tanpa alif lam. Tanpa mamlaka. Ya. Darastu fil madarisi. Aku telah belajar di sekolah-sekolah itu. Dalam ayat, ya Pak Azam. Wa antum akifuna fil masajidi. Al-Ashir. Masil likullin mimma ya'ti. Contohkan bagi setiap apa yang berikut ini. As-sifatul ma'dulah. Waqiyat. Sifat ma'dul contohnya. Ya, boleh. Rubah. Apa artinya? Rubah artinya apa? Empat-empat. Rubah itu empat-empat. Masna itu dua-dua. Iya, enggak pas kalimat. Sifat ma'dulah ya tadi. Sifat ma'adullah itu seperti apa tadi? Masna, sulas, rubah sampai 10 ya. Maf'al, fu'al, 6. Ukhra, ukhar, apa? Ukhar, ya termasuk. Marartu binisa'in, ukhara. Sifat ma'adullah. Al-alam a'jami, Aba Sofia. Yang baik. Ini enggak ada perintahnya untuk majrur ya. La ta'a Ibrahimu marartu bi Ibrahima sifat allati ala wazni fa'lan. Raisa kaslan wadban marartu bi rajulin kaslan. Kasla kaslan min. Oh, gimana? Rajulin kaslan. Enggak boleh ditanwin. Rajulin majrur. Marotu bi rajulin. Kaslana. Iya, tanya jadi. Baru muncul ya. Alala mu'annas. Hamzatu. Alam ma'dul. Sifat alati ala wasni af'al. Romli. Kadarah. Romli. Afdol. Al-alam al-mahtum bi alif ta alif wa nun zaidatain. Alif nun. Di akhir alif nun. Nama. Usman, apa lagi? Imran, terus murid-murid ngantuk sing Alif Nun, oke lah. Marwan, Salman, Usman, Imran, apa lagi? Afwan, Miswan, Pak Miswan. Miswan itu bahasa Arab bukan? Itu Pak Mis itu namanya Miswan ya? Oh ada tonya dari Jawa itu. Niswanto. Baik. Berikutnya al-alam rokab. Mandi karib hadra maut. Al-jam'ul mutanahi. Sikah mutal jumuk. Masajid. Makatib. Karasi. Al-ismul mahkum bi alif ta'nis mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Hamra'u. Amra, safra, beda. Al-ismu mahkum bi alif ta'nis maksurah. Kubla, kubra, sugra. Mankus minal jamil mutanahi. Mankus, si mankus. Isim mankus, tapi wazannya sih kamu tahu jumuk. Apa wazannya? Magazin. Jawarin. Ma'anin. Ma'anin. Dari makna. Apa lagi? Laya. Layalin. Lailun, jamaknya. Laya. Layaliu ya, layal. Kemudian al-alam mu'annas al apa itu? Munsharif. Ya, apa nabila? Ya, indun. Indun. Apa lagi? Nama perempuan yang ditanwin. Apa? Indun. Indun. Dadun. Dadun. Sudah. Cukup dua. Main mana yang boleh. Al-alam ajami. Nama ajam. Ibrahim. Munsharif. Munsharif. Jurjun. Al-Hadi Asyar yang ke-11, Ibrahim wa Lutun kilahuma ajamiyun. Ibrahim dan Lut, keduanya nama asing. Falima. Berarti kan di situ bukan bacanya lam. Kamunya dari mana? Kok enggak dibaca lam ya, Pak Kias? Ahsan. Tidak bertemu dengan mudhari. Lam itu tanda fi'il mudhari. Jadi kalau ada huruf lam dan mim seperti ini, ketemunya fi'il madhi atau ketemu isim, jangan dibaca apa baza? Jangan dibaca lam, bacanya lima. Kenapa? Lima, falima muni al-awwalu minas sarfi. Kenapa yang pertama tidak boleh ditanwin, walam yumna al-akhir al-akhir, yang lainnya tidak ditanwin. Kenapa? Ibrahim dan Lut, ya kenapa? Ya. Kalau Ibrahim, kenapa alasannya? Alam ujma. Lutun juga alam ujma. Bedanya apa? Nah, tiga huruf, tengahnya sukun. Jurjun wa balhun kilahum balhok a'jami. Wasulasiun sakin al-wasti. Jurjun dan Bal, keduanya ajam, tiga huruf tengahnya sukun. Faliman surif al awal walam yansurif al akhar. Kenapa yang pertama di tanwin, yang kedua tidak? Aba Sofia. Naam. Kal. Nama mu'annas. Alam ta'nis. Nama tempat, ya, nama kota. Ayu alamin ya juzorfu wa man'uhu. Nama apa yang boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin? Apa bisa? Nama yang boleh ditanwin. Tiga huruf. Tengahnya sukun. ini maksudnya satu nama yang boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin ini kayaknya ya. Paham gak? Satu nama ada dua keadaan, bisa ditanwin dan tidak ditanwin. Paham gak? Jadi bukan nama yang bisa ditanwin apa saja. Ya semua, Muhammadun, Zaidun, Hamidun, Khalidun, nah ditanwin. Bukan itu maksudnya. Maksudnya nama apa yang bisa ditanwin dan tidak bisa ditanwin. Satu nama bisa ditanwin dan tidak bisa. Ada dua keadaan. Pelajaran keadaannya atau contoh nama. Antum diminta mencontohkan satu nama yang memiliki dua keadaan, bisa ditanwin dan tidak ditanwin. Hindun. Ahsan. Hindun. Boleh ditanwin dan boleh tidak ditanwin. Boleh Hindu, boleh Hindun. Da'dun, da'du. Nah, Allahu a'lam. Kita lanjutkan sorok. Maqamun ya sampai situ ya. Ya. Halaman 70. Benar enggak? Ya'lan. Baik. Muqamun afan. Muqamun. Sudah ketemu? Waza. Nabila. Loh, kemana kitabnya? Muqamun. Asluhu muqwamun. Sekarang belum, halaman 70. Ya. Muqamun asalnya adalah muqwamun. Atau sebutan muf'alun. Isim apa ini? Mbak Abdullah. Isim? Zaman makan, isim maf'ul, sama ya wazannya. Muqamun. Asalnya adalah muqwamun atas wazan muf'alun. Nukilat harokatul wawi ilama qabla sahisakin. Harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya yang sahisakin. Apa huruf sebelumnya? Ya, panah bahisak. Qaf. Fathah antum pindah kepada qaf. Fasara muqawmun. Summa kulibatil wawu alifan. Kemudian wawu dirubah jadi alif. Kenapa? Litaharrukiha fil asli. Itu kurang yang ditambahkan di situ. Nah, sekarang dia kan enggak berharokat wawunya. Litaharrukiha fil asli karena berharokatnya dia pada asalnya. Sebelum wawu fathah dipindah kan wawu berharokat. Ya kan? Maka kalau dikatakan litaharruk ya sekarang enggak ada harokatnya. Ya muqawmun, wawu sukun sekarang. Baik, wawu dirubah menjadi alif karena berharokatnya wawu pada aslinya wan fitahi ma qablaha al-an dan di fathah huruf sebelumnya sekarang fasara muqawmun. Jadilah muqawmun wa kadza ila akhirih. Demikian sampai akhir. Paham ini ya? Rasanya paham enggak? Sekali kok itu. Jadi kalau ada huruf ilah yang berharokat, sebelumnya itu huruf sohe yang sukun, maka harokatnya huruf ilah itu dipindah kepada sebelumnya. Ada kof sukun, wawunya berharokat, maka harokat wawu dipindah kepada kof. Sudah begitu, maka muqawmun. Wawunya sekarang sukun, wawunya berfathah. Wawu dulu menjadi alif, karena dia aslinya berharokat, kemudian difathah huruf sebelumnya sekarang. Jadilah muqam. Dan satu lagi, fil amr akin. Akin ini mustaq minal mudhari' mukhatab. Diambil, dipecah dari fil mudhari' mukhatab, yaitu tukimu. Sampai tukimna. Kalau amr hanya sampai enam ya. Anta antuma antum, anti antuma antunna akin, akima, akimu, akimi, akima, akimna. Kaidah yang pertama atau cara langkah yang pertama, kutibat min awwali ta, dibuang dari awalnya tak mudhara'ah. Summa uidatil hamzatul mahdhufah, kemudian hamzah yang dibuang dikembalikan. Fasara akimu. Karena memang asalnya ada hamzah ya. Asalnya ada hamzah. Aqimani aqimuna aqimina aqimani aqimna. Summa juzimal mufradul mudzakkaru bisukun. Kemudian dijazm mufrad tunggal laki-laki dengan sukun. Wa khudifatil ya'u liltiqa'i sakinain. Ya'nya dibuang karena bertemunya dua sukun. Jadilah apa? Akim. Wa juzimal baqi bihadfin nuni siwal akhirah. Dan sisanya dijazm dengan membuang nun selain nun terakhir. Karena dia nun jamak, bukan nun tanda rofa. Fasara akim ila akhir. Jadilah akim, akima, akimu, akimi, akima. Inna wallahu alam bissawab. Baik, naktari hadza barakallahu fiik. Naam. Ya. Masuk itu fi'il mudhari. Iya, maksudnya walam yumna. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Atau walima yumna'u. Bisa juga. Iya, maksudnya karena tandanya itu bukan karena mudhari atau apa gitu. Karena ada tanda tanyanya itu. Ya, tanda tanyanya di awal tadi sudah. Lima, kenapa gitu. Pertanyaannya kenapanya di awal. Di awal. Ya lebih pasnya dibaca lam. Kenapa yang pertama dihalangi dari tanwin dan yang lain tidak? Kalau antum baca lima kan berarti dihalangi tan juga walima yumna ala akhor. Kenapa yang lain juga dihalangi padahal kan enggak? Walam yumna. Ya. Lutun kan ada tanwin. Kalau antum baca lima. Dan kenapa lutun tidak ditanwin? Yumna dihalangi dari tanwin. Enggak pas. Ya, dari sisi kalimatnya juga enggak pas. Allah. Dariannya beda penulisannya. Sama penulisannya. Biasanya ini agak panjang. Ini. Apanya? Yang lima ini panjang. Apanya yang panjang? Tanwinnya kan. Oh, jaraknya. Kalau yang lam itu langsung dipotong. Coba lihat. Ya. Punya anak sama. Oh, banyak. Oh ya, beda dikit ini. Anu perhatian. Oh, itu ya, falam. Ini agak panjang. Nah, falima. Apa? Nggak tahu ini. Uwal. Punya anak juga, seperti ini. Berarti... Apakah beda di seperti ini? Uwal. Sepertinya nggak beda. Lima lam. Iya, di sini beda ini. Yang lima itu dari lam ke min itu ada jarak. Kalau lam itu langsung. Wallahu a'lam. Itu lima yang bersambung dengan tak sukun. Tak sakat namanya. Kenapa? Lamnya yang pendek, lima. Apa karena itu bersambung dengan huruf yang katanya bisa menyambung lam? Kalau wawu kan tidak menyambung lam. Kalau fa kan bisa. Mungkin ada alif pakai ibu. Alifnya memang dibuang, boleh, jawaz. Artinya boleh ma-nya panjang, boleh langsung lima pendek. Ya mungkin saja. Allah lah. Mungkin dilihat lagi kaidah khat ini. Kalau seperti yang Anda sudah sebutkan tadi. Kan di sini fa lam ya. Fa lima. Ada ganda dengan fa. Apa? Disambung dengan lam. Kalau lam, walam itu kan enggak ada, enggak gandeng dengan waw. Bukan karena kot saja ini. Allah. Yang di lima minnya malah di belakang. Di belakang mana? Ini yang permasalahkan Abu Sofia ini. Berlima. Belum. Menyanyi belum selesai habis. Ada ini binak-binak masdar, sulasi mujarrad. Lo saya dulu apa ini? Sarahnya belum selesai. Sarahnya itu sebenarnya bukan sarah. Gitu. Al-Arabiyah itu masih diajarkan di Banat nggak? Minnas ini. Ganti ya. Percakapan yang lain ya Arabiyah itu.